Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita mengucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, segala ragam nikmat yang telah diberikan dan dituangkannya kepada kita. Tidak ada satu pun dari nikmat yang itu merupakan hajat makhluknya yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan nikmat-nikmat dan karunia itu di atas ilmu, keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui kepada siapa nikmat ini ditaruh dan diletakkan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui nikmat ini ditahan atas siapa-siapa dari makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui nikmat-nikmat yang dicabut dari makhluknya, sehingga semua kejadian dan peristiwa yang menyenangkan di kehidupan dunia ini atau yang menyedihkan dan menyusahkan, semuanya itu di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat kita menemukan dan menjumpai ada yang diberikan lebih dan ada yang diberikan kurang, bahkan ada yang diputuskan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ada yang sudah mendapatkan dari nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah mencabutnya. Semuanya itu di atas keadilan Allah. Semuanya itu di atas kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk yang punya peluang dan kesempatan di saat dia tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia menyoal dan mempermasalahkan keputusan Allah. Tidak ada peluang bagi makhluk ini sekecil apapun di saat Allah Azza wa Jalla mencabut darinya nikmat yang sudah diberikan untuk kemudian mendemo Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuding ketidakadilan Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian mencela dan mencerca keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Azza wa Jalla tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari mereka, ai dari makhluknya, Akan tetapi, makhluk-makhluk itulah yang banyak melakukan kezaliman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka karena kezaliman yang banyak dilakukan oleh makhluk itulah, maka pantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada makhluk ini. Pantas Allah azza wa jalla menurunkan berbagai macam musibah dan cobaan di kehidupan makhluk ini. Pantas Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mencabut nikmat yang sudah diberikan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka kita menyadari dan memahami semuanya, tidak ada kezaliman yang paling besar dalam hidup makhluk ini daripada kezaliman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah berbuat zalim kepada Allah, maaf-maaf, bahasa kasarnya, tidak pantas untuk dia mengharapkan yang banyak dan terbaik dari Allah. Bagaimana dia berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla? Tapi Allah Azza wa Jalla maha bijaksana. Walaupun hamba itu berada dalam kezaliman yang paling besar kepada Allah, Allah tidak akan menahan karunia-Nya. Allah tidak akan menahan nikmat-Nya atas mereka. Bahkan kita menjumpai dan menemukan betapa banyak orang yang berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, dituangkan, diberikan, dicurahkan segala apa yang dia butuhkan melebihi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bersifat sebagaimana makhluk-Nya. Kalau makhluk sudah disakiti, sudah dizalimi, habis kesabarannya. Tidak akan punya kemampuan lagi untuk memberikan peluang-peluang besar bagi orang yang telah menzaliminya. Dia akan berupaya bagaimana membalas. Dia akan berupaya untuk bagaimana menuangkan amarah murkanya kepada orang yang telah dibantu. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Azza wa Jalla, permisalan yang sangat tinggi. Kendatipun makhluk-Nya berpuluh-puluh tahun berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tetap memberikan kepadanya kesempatan untuk hidup. Allah Azza wa Jalla tidak mengusirnya dari negeri dunia ini kemudian disuruh untuk mencari dunia dan tempat hidup yang lain. Tidak akan pernah mampu manusia untuk melakukannya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada mereka. Bahkan lebih dari itu, di samping Allah Azza wa Jalla tetap memberikan peluang dan kesempatan hidup di muka bumi ini, walaupun dia telah berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun tetap membukakan pintu baginya untuk bertaubat. Allah Azza wa Jalla tetap membukakan bagi makhluk-makhluk ini kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akankah ada manusia yang mau sadar akan itu? Akankah ada manusia yang mau menyadari tentang dirinya ini yang sudah diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla? Adakah dari barisan manusia ini yang mau disayangi oleh Allah Azza wa Jalla? Allah berikan peluang dan kesempatan untuk hidup, menghirup udara untuk menyambung kehidupannya, dipenuhi hajatnya, bahkan dilebihkan pembagian rezeki itu dibanding dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Namun tentunya, bagi kita orang-orang yang beriman memahami, di saat Allah Azza wa Jalla menuangkan sebanyak-banyaknya rezeki pada seorang hamba tidak menunjukkan Allah pasti mencintai, menyenangi, meridhai dia. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla menahan rezekinya dari kaum mukminin, tidak berarti seseorang ini dicela dan dicerca oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memutuskan semuanya di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjadi orang yang bijak di dalam hidup. Yaitu Allah Azza wa Jalla telah memberikan segala apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Semestinya kita harus menjadi orang yang bijak, punya rasa malu di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk bermaksiat kepada Allah, untuk tidak mau taat kepada Allah, atau untuk melanggar larangan-larangan Allah, apalagi kalau sampai berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan malu seseorang yang bijaksana hidup di muka bumi ini melihat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dizalimi oleh mereka dengan diangkat tandingan-tandingan, saingan-saingan bagi Allah Azza wa Jalla, tempat dia berdoa, tempat dia menggantungkan harapan, tempat mengadukan persoalan dan permasalahan, tempat dia meminta kesembuhan, sudah dizalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat Allah Azza wa Jalla mengambil karena kezaliman yang dia perbuat, tambah lagi kezalimannya itu dengan mencela dan menyoal perbuatan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu saya mengajak sekali lagi agar kita manusia ini punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Karena sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pada hamba. Tingkat rasa malu yang paling tinggi yaitu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bagi orang-orang yang beriman, benar-benar menjadi selingan buatnya, menjadi selingan barakallahu fikum. Bagaimana itu? Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma asaba min mu'minin min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin hatta syaukati yusakuha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiadalah orang yang beriman di kehidupan di muka bumi ini mengalami kelelahan, mengalami kecapean, bahkan bersedih atau gundah di dalam hidupnya, sampai-sampai kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, duri yang menusuk kakinya Allah jadikan sebagai penghibur buat orang yang beriman. Tidak akan dibiarkan itu semuanya berlalu dengan begitu saja tanpa perhitungan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala membikin perhitungan yang sangat besar lelahnya orang yang beriman, capeknya mereka orang yang beriman, bersedihnya mereka, sampai kemudian duri yang menusuk badan akan Allah jadikan sebagai penghapus terhadap dosa-dosa yang dia lakukan dan dia perbuat. Betapa Allah memuliakan mereka-mereka yang beriman. Tetapi terkadang terkait dengan urusan kehidupan duniawi, pembagian-pembagian, terkadang Allah menyedikitkan bagian orang yang beriman dibanding dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengetahui bahwa Allah meletakkan pembagian itu di atas kemahabijaksanaannya. Allah tahu apa akibat jikalau Allah akan memberikan lebih banyak pada diri orang yang beriman. Bukankah banyak orang yang menyulap nikmat menjadi sebuah azab dari Allah Azza wa Jalla? Di saat dia fakir, miskin, dia dekat dengan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Dia gemar untuk mengadukan persoalannya di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Dia mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berupaya memperbaiki hubungannya dengan Allah, mengadukan semua persoalan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Terhadap saudaranya, betapa baiknya dia. Terhadap orang-orang miskin, betapa mulianya perbuatan yang dilakukan. Di saat Allah bukakan buatnya dunia, jarang kita menemukan sebagaimana dulu tatkala dia miskin dan fakir. Jarang terlihat bersama sop kaum mukminin, muslimin di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Hidup dengan berpoya-poya. Jauh kemudian dari Allah Azza wa Jalla. Jauh dari amal bersama saudaranya. Bahu-membahu hidup masing-masing. Tidak lagi mau peduli bersama saudaranya. Barakallahu fikum. Bukankah ini merupakan sebuah hukuman dari Allah? Sementara kita menyadari, mengetahui dan mengilmui ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hidup di saat kita memperbagus dan memperbaiki hubungan kita dengan pemilik segala-galanya di dalam hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia fakir atau mungkin sedang-sedang di dalam hidupnya, dia tekun mengunjungi rumahnya Allah, menyapa saudara-saudaranya yang fakir, yang miskin, yang berada di pertengahan. Tapi ketika dia melonjak ke atas, mampu kemudian berada pada posisi yang atas dari bagian-bagian dunia, banyak lupa kepada rumahnya Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lagi menemukan ketenangan dan ketenteraman. Walaupun dia mengunjungi rumahnya Allah. Sebentar-bentar bunyi HP. Sebentar-bentar bunyi panggilan. Sebentar-bentar tidak tenang dan tenteram. Dia temukan dan jumpai. Di saat dia berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dia sudah tampil melirik kepada dunia. Berupaya mengumpulkan dunia. Bercita-cita untuk mendapatkan dunia dan menumpuknya. Allah akan berikan kepadanya. Dan ingat. Yang akan mendekat kepada ahlu dunia ini. Adalah orang-orang yang semisal dengannya. Kalau kemarin. Mungkin dekat bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang bagus. Mengingatkan dia. Menegur dia. Menasihati dia. Tapi ketika sudah sampai kepada apa yang dicarinya, menutup mata bagaimana dia memperoleh harta benda itu, atau bagaimana dia memperoleh kedudukan itu, maka yang datang mengunjunginya adalah orang yang ingin mendapatkan dunianya, orang yang ingin memperoleh dunianya, orang yang ingin mendapatkan bagian dari dunianya. Maaf-maaf terlalu kasar kalau kita mengatakan ada orang yang datang ingin menjilat dunianya. Barakallahu fikum. ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka betapa tinggi kebaikan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya secara umum dan terhadap orang-orang yang beriman, berlipat ganda kebaikan Allah kepada mereka. Tapi di saat kita tidak memiliki ilmu membawa iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, ingin sering menjadi tunggangan-tunggangan khurafat dan takhayulat ditunggangi oleh setan dan bala tentara iblis. Betapa sering kita menyangka dan menduga di saat kita meninggalkan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang dicegah oleh Allah, yang diperintahkan kita untuk meninggalkannya, padahal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan larangan di dalam hidup, berat kita untuk meninggalkannya. Kenapa berat? Karena masih berpikir hitungan-hitungan dunia. Padahal ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak ada yang namanya orang beriman ingin mewujudkan dan membuktikan imannya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, walaupun ini menguntungkan di dalam hidupnya, Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ini terkadang jarang kita genggam dalam ilmu kita orang-orang yang beriman. Kita masih tarik ulur, terus barakallahu fikum, melihat ke depan, bagaimana anak saya, kalau saya meninggalkan ini pintu, saya gampang untuk menabung. Padahal jalan yang ditempuh itu adalah tidak benar mungkin dalam pandangan agama. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dan keimanannya itu didasari dengan ilmu yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak pernah akan berpikir panjang kecuali berpikir ini sesuatu dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, maka dia segera meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh pemilik hidupnya. Dan dia harus menanamkan keyakinan bahwa Allah pasti akan menggantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Termasuk su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla di saat seorang beriman meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena Allah, lalu tidak digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini digolongkan oleh para ulama termasuk dalam pintu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduhai, betapa banyak selingan-selingan hidup yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Tadi sudah kita sebutkan. Di saat Allah menguji, namanya mungkin dari jarak 100 meter mau jalan ke masjid kan ada lelah, ada capek, barakallahu fikum. Belum lagi terkadang gangguan dia berusaha untuk menyingkirkan. Semua apa yang dia rasakan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perhitungkan buat orang yang beriman. Sampai-sampai mungkin dia keluar ke ladang untuk mencari nafkah buat dirinya, buat istrinya, dan buat anak-anaknya. Sampai kemudian terkena parang tangannya. Ketika dia menebas mungkin hasil panennya, batang jagungnya, atau mungkin mau barakallahu fikum membersihkan lahannya, kena tangannya dengan duri atau yang semisalnya. Kabar gembira bagi engkau wahai saudaraku yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan ini sebagai penghibur engkau. Tutup mulut kita, jangan sampai berucap kata-kata kotor keluar di saat kita diuji dan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu yang menyakitkan. Kan sering kita lepas kontrol, wahai saudaraku yang beriman. Di saat dia menjadi orang yang tekun, rajin ke masjid, tetapi lisannya ini gampang untuk mencela, mencerca, mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan sampai terjadi. Betapa banyak kalimat itu yang telah membuang orang ke dalam jurang neraka. Kalimat yang salah diucapkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, ini termasuk hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman barakallahu fikum. Termasuk hiburan Allah buat orang yang beriman, yaitu dalam pemberian nilai dan hitungan amal yang dia kerjakan, Allah persiapkan lipat ganda nilai barakallahu fikum. Satu kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang beriman ini akan diganjar menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 100-700 kebaikan, sampai nilai kebaikan yang berlipat-lipat. Allahu Akbar. Sebuah kedermawanan, bentuk kedermawanan Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan kelelahan dan kecapeannya, walaupun kalau sekiranya dia mampu melaksanakan satu ketaatan, Allah lipat gandakan nilai ketaatannya. Ma'asyiral muslimin, al-asyarat bi'asyri amsalihah, satu al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan itu Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Sampai Rasul alaihi salatu wassalam mempermisalkan ucapan alif lam mim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf ini memiliki nilai 10 kebaikan. Allahu Akbar. Betapa kaya orang-orang yang beriman kalau dia benar-benar memahami hidupnya ini adalah perintah untuk bekerja, berusaha, berkarya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia tidak pernah akan minder. Dimanapun orang beriman itu berada, apapun jenis pekerjaan, bagaimanapun posisi dan kedudukannya, dia tidak pernah minder dengan keimanannya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, tetapi Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berlomba dalam urusan akhirat kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Bahkan Nabi kita berpesan dengan pesan yang sangat mulia dan agung, la tanzuru ila man huwa fawqakum, unzuru ila man huwa asfala minkum. Terkait dengan urusan dunia, wahai umatku, lihat kepada orang yang lebih rendah dari dirimu. Jangan engkau senang dan suka melihat orang yang lebih dari dirimu dari urusan dunia. Kenapa? Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kalau Anda selalu sering melihat orang yang di atas, satu, dalam hadis langsung disebutkan akan menjadikan engkau kufur terhadap nikmat Allah. Engkau akan tidak sadar bahwa engkau ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah ketika engkau melihat orang yang selalu di atas. Tapi kalau kita selalu melihat yang di bawah kita, kita akan banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bahaya laten lagi di saat kita selalu dalam urusan dunia menoleh, menengok yang di atas kita, akan muncul kobaran api yang akan membakar amal-amal soleh kita. Apa itu? Yaitu sifat hasad yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Inilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman selingan demi selingan di dalam hidupnya. Di saat dia lelah dan capek, Allah perhitungkan kelelahannya. Di saat dia mampu melaksanakan satu ketaatan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan nilai yang berlipat-lipat. Mari kita dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan, kemauan, cita-cita, angan-angan untuk melaksanakan kebaikan, sudah dipasang niatnya, nanti saya mau ziarah ke tempat saudara saya yang sedang sakit, ini niat kebaikan. Nanti saya mau membantu saudara saya yang sedang bangun rumah. Misalkan ada niatan, sudah dipasang niatnya. Tapi karena satu dan lain hal, dia tidak bisa mengerjakan apa yang dia niatkan. Mungkin istrinya sakit di saat itu, butuh diopeni. Istrinya sakit, butuh diantar mungkin ke rumah sakit di saat itu juga. Atau anaknya, barakallahu fikum, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan kemauan dan keinginannya di saat itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah akan menulis satu kebaikan sebagai ganjaran niatnya yang baik, kebaikan yang sempurna. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adakah di dunia ini yang akan mampu menggaji cuma keinginan saja? Saya kira tidak ada. Barakallahu fikum. Semuanya akan dihitung sesuai dengan lelah dan capeknya. Sehari mungkin 100.000, mulai dari jam 7 sampai kemudian jam 5 misalkan 100 atau 200.000. Tapi kalau seseorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin tidak berdetik-detik, berapa detik saja, Allah akan ganjar huruf alif pertama di alham dengan 10 kebaikan, lam dengan 10 kebaikan, ha dengan 10 kebaikan, mim dengan 10 kebaikan, dal dengan 10 kebaikan. Hitung semuanya. Dalam waktu yang singkat kita bisa meraup gaji yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat-sangat sedikit yang melirik ke arah itu. Sangat-sangat sedikit yang melirik. Maka semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimasukkan ke dalam kategori orang yang selalu berlomba-lomba untuk akhiratnya. Kalau sudah perlombaan untuk akhirat kita pasang, kita mencoba untuk melakukan perbaikan, pembenahan amal-amal yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Inilah yang disebut dengan orang-orang cerdas dan orang-orang pintar. Tidak hanya berpikir buat dunianya semata, tetapi dia berpikir untuk akhiratnya. Masih ada alam yang dia akan lalui sebelum alam akhirat. Dia harus masuk ke dalam alam barzakh. Disodorkan pertanyaan. Tapi orang yang mungkin, maaf-maaf bahasa kasar, orang yang bodoh, maaf-maaf, tidak akan pernah berpikir untuk kehidupan alam barzakhnya, apalagi untuk alam akhiratnya. Selalu dunia, menumpuk dunia, mengejar dunia, mencari jabatan dunia, terus itu yang ada. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, jangan sampai kita tertipu orang-orang yang beriman dengan gemerlapnya dunia, lalu kita kikis sedikit demi sedikit keimanan yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, lalu kita dengan tega, maaf-maaf, menukar satu keimanan yang telah kita pegang dengan secuil duniawi. Besok lagi ada tawaran dunia, syarat iman lepas, kita siap untuk melepasnya. Besok lagi ada tawaran dunia, asal iman dilepas, kita siap untuk melepaskannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang melelang agamanya dengan secuil duniawi. Maka sekali lagi saya mengajak melalui majlis ini, Allahu azza wa jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dan lurus dalam keimanannya. Allah punya perhitungan yang sangat besar buat-buat mereka. Tadi sudah kita sebutkan gambaran selingan yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya. Belum lagi amal soleh yang dia mampu lakukan dan mampu kerjakan, dilipat gandakan nilainya oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui majlis ini, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, mari kita menatap masa depan kita di alam barzah dan alam akhirat. Jangan mengikat pikiran dan cita-cita kita hanya mampu meraih kenikmatan dunia semata, tetapi kita harus menjadi orang yang cerdas dan pintar menata hidup untuk memperoleh nilai-nilai besar di kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sekali lagi ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.